Mitra Bisnis Indonesia disebut telah memiliki mimpi yang salah sejak tahun 70-an. Dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia seharusnya menjadi negara industri berbasis pertanian, tapi nyatanya kita semakin bergantung pada impor untuk komoditas pertanian. Juga lahan-lahan pertanian semakin menyusut, beralih fungsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Frankie Sibarani. Pak Frankie, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang dalam diskusi itu muncul banyak hal ya, yang terkait dengan positioning pertanian di dalam perekonomian nasional. Artinya itu selama ini memang penanganan pertanian itu masih belum terpadu. Jadi melihatnya lebih pada bahwa urusan pertanian adalah urusan Kementerian Pertanian. Sementara bahwa untuk mensukseskan suatu pertanian itu boleh dikatakan 70% bergantung pada kebijakan atau program dari kementerian atau lembaga lainnya. Nah, sebagai contoh misalnya Kementerian Pertanian ingin mensukseskan tentang peningkatan produksi padi misalnya. Ya, untuk sukses itu kan perlu adanya ketersediaan air. Air melalui irigasi. Irigasi yang ada sekarang itu sekitar 40-50% masih banyak yang harus diperbaiki karena tidak berfungsi secara optimal. Kemudian dam juga sama atau bendungan dan masih banyak kekurangan. Tetapi urusan itu, urusan dam pengairan itu lebih banyak ditangani Kementerian PU ya. Begitu juga yang terkait dengan peralatan misalnya. Peralatan pertanian itu alat mesin pertanian yang menunjang untuk peningkatan produksi itu juga selain memang ada di Kementerian Pertanian, tetapi Kementerian Perindustrian juga ada. Nah, seharusnya konteks untuk peningkatan alat mesin pertanian atau teknologi-teknologi baru yang berujung kepada peningkatan produktivitas di dalam pertanian, harapannya harusnya ditingkatkan oleh Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian Pertanian saja. Karena kalau Kementerian Perindustrian dia memiliki linkage dengan industri baja atau industri berbasis baja lainnya atau industri dasar. Begitu juga mengenai pertanahan ya. Tadi dalam konteks peningkatan produksi itu ternyata tidak sedikit lahan-lahan produktif di berbagai daerah khususnya di Jawa itu beralih fungsi menjadi properti atau kawasan industri. Nah, tentu ini menjadi satu concern. Jadi kalau kita kembali bagaimana 5 tahun terakhir ini terjadi, memang kebijakan pertanian itu hanya diurusin oleh Kementerian Pertanian. Nah, bagaimana ini bisa sukses? Tentu harus dirubah mindsetnya atau pendekatannya dirubah. Nah, pendekatan dirubah itu yang kemarin kami usulkan adalah mainstreaming kebijakan pembangunan berdasarkan pertanian atau keberpihakan kepada pertanian. Nah, artinya apa? Kalau Presiden dan Wapres terpilih mengatakan bahwa pertanian menjadi pilar utama pembangunan 5 tahun ke depan, tentu ada beberapa fokus di dalam pertanian itu, ya. Sehingga kementerian dan lembaga lainnya harus mendukung suksesnya misi atau pertanian itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, di dalam 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan ini memang petani, ya, pekerja di pertanian itu secara pengetahuan masih perlu banyak kita tingkatkan. Kemudian teknologinya pun demikian. Nah, sehingga diusulkan adalah memberi alokasi biaya pendidikan yang sekarang ini 20% dari APBN itu signifikan kepada pertanian. Nah, misalnya membangun SDM pertanian ya di berbagai daerah tentunya. Di berbagai daerah kemudian ada program-program pelatihan. Nah, kita tahu bahwa 20% untuk biaya pendidikan itu besar sekali ya. Tetapi di sisi lain ada 35 juta pekerja petani di pertanian gitu yang perlu kita tingkatkan kemampuannya. Ini salah satu dari sisi SDM. Dari sisi Kementerian Perindustrian pun sama. Dia harus menghasilkan industri pendukung ya, baik itu tanam maupun sampai pasca panen ya. Artinya teknologi-teknologi apa yang perlu ditingkatkan supaya penanaman itu menjadi lebih efisien untuk di tingkat petani, kemudian pasca panennya kerugiannya yang mubazir itu tidak terlalu tinggi, khususnya seperti padi, jagung dan lain-lain. Itu hanya bisa kalau mainstreaming pertanian itu di dalam kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Dalam konteks ini kan fokus dari pemerintah ke depan itu kalau kita lihat ya sederhana sebetulnya. Pangan, maritim, energi ya. Mungkin satu lagi UMKM ya. Karena UMKM kita kan sangat besar dan potensinya juga luar biasa. Jadi pangan, maritim ya. Maritim kita sumbernya juga luar biasa. Kemudian energi dan UMKM. Demikian Ketua Apindo Frankie Sibarani. Saya Wendy Lim.